dengarlah oh sayangku, akan ku bisikkan padamu rahasia dalam jiwaku, tapi aku kasih ragu. Tiada kecewa karena aku tiada berharga.